Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. At-tawabi'u awalan an-na'tu aw sifah. Faqala al-musannif babun na'ti. Ya, ini tawabi'. Tawabi' jamak dari tabi', artinya yang mengikuti, mengikuti i'rab, ya, matbu', yang diikuti. Jadi tabi' yang mengikuti, ada matbu' yang mengikuti. Nah, i'rab tabi' itu sama dengan i'rab matbu'. I'rab yang mengikuti itu sama dengan i'rab yang diikuti. Awalan an-na'tu, yang pertama an-na'at atau sifat. Waalaikumsalam. Faqala al-musannif babun na'ti, bab na'at. Ya, na'at atau sifah. Berarti dia nanti i'rabnya sama dengan man'ut atau mausuf. Ya, atau yang disifati. An-na'tu, na'at adalah tabi'un lil man'uti. Dia tabi' yang mengikuti man'ut yang disifati. Fi raf'ihi, dalam i'rabnya berarti nih, pada masalah rafa'nya. Wa nasbihi, nasabnya. Wa khafdihi, khafatnya. Ya, artinya ketika man'utnya yang disifati tersebut rafa', maka tabi'nya yaitu na'at rafa' juga. Sudah. Berarti sekarang sampai mana? Oh, ini berarti sudah ya. Waalaikumsalam. Tapi ini berarti sudah kemarin, Afwan. Berarti langsung contohnya ya, yang bawah berarti ya. Qala wa min amsilatin na'ti fil Qur'anil Karim. Di antara contoh na'at dalam Al-Qur'anul Karim, qauluhu ta'ala wa hadha siratum mustaqim. Ya, wa hadha siratum mustaqim. Baik, lihat di situ di footnote. Oh enggak, footnote-nya cuman keterangan apa? Keterangan surat. Keterangan surat. Ya. Dan ini adalah jalan yang lurus. Kalau kita i'rab gimana? Hada isim isyarah mabni ala sukun fi mahalli rafin. Sebagai apa? Mubtada. Sebenarnya hada yang isim isyarah itu bukan hada, tapi zanya saja. Hanya harfu tanbih. La mahalla laha minal i'rab. Ha, ya, untuk memberikan peringatan. Hei, nah gitu. Ya, harfu tanbih. Ini adalah, nah, kalau kita terjemahkan, siratun, apa i'rabnya siratun? Khabar mubtada, marfu. Mustaqim? Na'at dari siratun. Na'at ala marfu, marfu'un misluh. Lihat, ini kan dia sama. Siratun mufrad, mustaqim mufrad itu ya. Apa? Nakirah, maka mustaqim juga nakirah. Marfu, dia juga marfu. Mudzakkar, dia juga mudzakkar. Wa qawluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Nah, sebaliknya, as-siratanya mansub, mustaqimnya juga mansub. Dia ma'rifah, maka mustaqimnya juga ma'rifah. Tapi barakallahu fik. Ya. Nah, ini. Kalau ini ihdina, berarti as-sirata i'rabnya sebagai apa? Hah? Maf'ul? Maf'ul sani. Ihdina, nanya itu yang maf'ul awal. Al-mustaqima na'at dari as-sirat. Hadani rabbi ila siratim mustaqimin. Ini kalimat sirat semua. Hadani rabbi. Hadani fil madi. Ya. dia mabni ala ala apa tu? Ada. Ala apa? Ala fathah muqaddarah gitu kan. Taib nun nun wiqayah. Ya domir muttasil mabni ala sukun bi mali nasbin maf'ulun bih. Rabbi. Ya, apa Rabbi? Fa'ilun marfu. Alamatu rabbihi dhammah muqaddarah. Mana min dzuriha? Loh, kalau ditaadur lil munasabah ila harfu jasiratin majrur bi ila taib mustaqim naib na'at dari sirat. Ini diantara contoh. Sebenarnya banyak lagi contoh kalau di Al-Qur'an. Ya, wa min amtsilatin na'ati fi sunnah, diantara contoh na'at dalam as-sunnah. Iyalah qawluhu alaih salatu wassalam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kalimatu at-tayyibatu sadaqatun. Mana na'atnya di sini? At-tayyibah, al-kalimatu mubtada. At-tayyibah, na'at dari mubtada. Dia sama itu, marfu, at-tayyibah juga marfu. Mu'annas dia juga mu'annas. Ma'rifah dia juga ma'rifah. Sadaqatun, khobarnya. Kalimat yang baik adalah sedekah. Nah, sekarang kita baca al-i'rab. I'rabnya di sini. Ya, baca Hanif, ya, al-i'rab. Oh, ini ada i'rab ini semua nih tadi. Yang tadi kita baca nih i'rabnya ada semua di sini. Faddal. Qala syarihu rahimallahu taala, hadza siratun mustaqim. Hadza Al-ha'u litanbihi. Taib ha litanbihi. Sama seperti kita mengatakan ha huna, di sini. Huna kan di sini. Ha huna. Nah, dia tanbi. Berarti dia huruf la mahala lahu min al-i'rab. Yang isim isyarah adalah za atau zi. Hadza atau hadhihi. Ya, terus wa za ismun isyaratun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Baik. Nah, sementara za, ya, za-nya sendiri ismu isyaratin mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Terus siratu khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi. Siratun kan hadza siratun, maka bacanya siratun. Siratun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Mustaqimun na'atun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tayyib. Terus ihdinas siratal mustaqima. Ihdina ihdi fi'lun du'ain mabniyun. Baik, kita tidak katakan fi'l amr ya. Ya. Kita tidak katakan fil amr, ini ta'adduban dalam rangka beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita enggak mungkin menjadikan Allah al-ma'mur yang diperintahkan dan kita amirnya, enggak mungkin. Ya. Maka ihdinas siratal mustaqim berarti ihdi hadayahdi ihdi fi'lu du'ain. Fi'il du'a. Terus mabniyun 'ala hadfi harfil 'illati. Al-ya'u wal-kasratu dalilu alaiha. Taib, bukan begitu. Al-ya' itu adalah harful ilah yang dihadaf. Mabniyun ala hadfi harfil illati al-ya'u. Harfil illati al-ya'i, boleh juga dibaca begitu. Yaitu al-ya'. Boleh juga antum baca al-ya'ah, ya'ni al-ya'ah. Boleh antum juga baca al-ya'u, wahiya al-ya'u. Boleh begitu. Jadi al-ya' boleh antum mengatakan mabniyun ala hadfi harfil illati al-ya'i. Dia tabi' ke harfil illah. Atau al-ya'u. Wahia al-ya'u. Atau al-ya'a. Ya'ni al-ya'a. Begitu. Boleh tiga macam. Yaitu ya'. Terus? Kasratu wal kasratu dalilun alaiha. Kasrah yang ada di ihdi itu dalil bahwasanya huruf yang dihadap adalah alia, karena harokat yang paling cocok dengan huruf ya adalah kasrah. Terus wana dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Hmm. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban. Taib, ini maf'ul bih awal. Terus as-sirata. As-sirata maf'ulun bih mansubun wa 'ala. Taib, maf'ulun bih juga, maf'ul bih sanin. Ya, terus wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Nah, terus al-mustaqima na'atun mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Nah. Taib, wadih ya. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Taib, hadani rabbi ila siratim mustaqim. Rabbku menunjukkan kepadaku kepada jalan yang lurus. Ah, gantian dibaca sini. Mungkin nyampe gak ke Ilham? Ayo Ilham. Bismillah. Atsalis hadani rabbi ila siratim mustaqim. Hadani hada fi'lun madin mabniun ala fathi al-muqaddar. Taib, karam. Fathil muqaddar. Terus wa nunu lil wiqayati. Ah, nun wiqaya. Wiqaya artinya apa sih? Menjaga. Menjaga fi'il dari kasrah. Terus ya, lanjut. Wal ya'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ah, terus Rabbi fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu 'ala ma qabla ya'i mutakallimi. Wa Rabbi mudaf. Terus wal ya'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli jar mudafun ilayhi. Taib, fi mahalli jarin mudafun ilayhi. Terus ila siratim ila harfu jarri harfu jarrin harfu jarrin sirati ismun siratin siratin ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu. Nah, terus mustaqimin na'tun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Baik. Ah, al-kalimatu at-thayyibah shadaqatun. Ayo dirob dibaca. Al-kalimatu at-tayyibatu shadaqatun. Al-kalimatu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Naam, ahsanta. Terus at-tayyibatu na'tun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Terus shadaqatun khabarul mubtada'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Taib, wadih ya. Jelas ini ya. Taib, tamarin. Sekarang kita masuk ke latihan. Dok khattan tahtal anati fil ayati at-taliyati. Coba antum letakkan garis di bawah na'at pada ayat-ayat berikut. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ah. Na'atnya mana di ayat pertama ini? Bima ada na'atnya enggak? Enggak ada. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada na'atnya? Nah. Terus Maliki Yaumiddin ada na'atnya enggak? Enggak ada. Wa arsala alaihim tayran as-ababil. Mana na'atnya ada enggak? Taib, ahsanta. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ada na'atnya enggak? Taib. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ma'kul, ahsanta. Fiha kutubun qayyimah, mana na'atnya? Qayyimah, ahsanta. Itu digarisin. Dok fil makanil khali na'tan munasiban. Coba untuk meletakkan di tempat yang kosong na'at yang cocok gitu. Ayo dikerjakan. Ya. 15 detik dari sekarang. Ayo cepat. Khalas. Sudah. Ah. Jawab sini. Topik-topik at-thalibu. Mahir. Hah? At-talibu al-jadidu bisa. At-talibu an-nasyitu mahbubun. Ya, an-nasyit. At-talibu al-mujtahidu mahbubun. Talib yang mujtahid, yang sungguh-sungguh, maka dia dicintai. Terus. Ya. Ah, ahdaitu ila akhi kitaban. Aku memberikan kepada saudaraku sebuah kitab. Kitab apa kira-kira? Kitaban jayidan boleh. Apalagi? Kitaban nafian juga boleh. Taib. Ah, berikutnya ya sikun nasu bitajir. Ya. Bitajir apa? Orang-orang percaya kepada pedagang yang mana? Al-Amin. Bitajir al-Amin. Bitajir apa lagi? At-tajir apa lagi? Hah? Apa? As-Sadiq. Apa? As-Sadiq. Nah, pedagang yang jujur. Taib. A'rib qaulan Nabi. Coba antum i'rab sabda Nabi ini. Al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini ad-da'if. Ya. Taib. Antum i'rab itu. 30 detik dari sekarang. Ayo. Ayo cepat cepat. Eh Musri, ngapain nanya-nanya? Kelas. Sudah 30 detik. Ah, kita irob bareng-bareng sini. Coba dipimpin pembacaan irobnya di sini. Apa? Nabil. Al-mu'minu, apa irobnya al-mu'minu? Taib mubtada al-qawi. Anna tuh, taib. Khairun. Khobar mubtada ahsanta. Wa ahabbu. Taib. Wa harfu atif. Wa harfu atfin. Berarti ahabu ma'atuf. Ma'atuf kemana? Ke khairun. Khairun itu maknanya juga tafdil, akhyar. Nah, itu lebih baik dan lebih dicintai. Ilallah. Ilallah apa irabnya Nabil? Taib. Minal mu'mini. Taib. Ad-da'if apa irabnya? Naat dari mana? Mana manutnya? Taib ahsanta. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Taib. Nah, sekarang kita masuk ke bab berikutnya, bab ma'rifati wan nakirah. Bab ma'rifah dan nakirah. Khalas. Nah. Qala al-musannif. Ya. Rahimahullah ta'ala. Wal ma'rifatu khamsatu asya'. Ma'rifah ada lima. Al ismu al mudmar, isim domir. Nahu ana anta wal ismu al alam. Yang kedua ismul alam, nama orang, nama tempat, Zaidun wa Makkata. Al ismu al mubham, isim mubham. Isim mubham ini ada isim isyarah dan isim mausul. Wahada hadihi haula, ini isim isyarah dan juga isim mausul. Wal ismul ladhi fihi ya haula, dan juga ismul ladhi alifu wal lam fihi al alifu wal lam, isim yang terdapat alif dan lam ya. Nahu ar-rajul al-gulam. Yang terakhir wa ma udifa ila wahidin min hadil arbaati, dan berikutnya isim nakirah yang diidopahkan kepada salah satu dari empat ini ya. Misalkan saya punya isim nakirah gulamun, namun saya idopahkan ya kepada domir. Ja'a gulami. Nah, antum kasih na'at. Na'atnya yang ma'rifah juga. Ja'a gulami bukan gulamku yang apa? Budakku yang apa? Yang rajin gitu ya. Kan kalau itu ja'a gulamun mujtahidun. Nah, sekarang ja'a gulami al-mujtahidu. Nah, karena kenapa diidhofahkan kepada domir? Domir ya mutakallim. Nah. Taib. Diidhofahkan kepada isim alam gulam. Hada gulamu Zaidin al-Karimu. Nah. Ja'a gulamu Zaidin al-Karimu. Nah, maka na'ati ma'rifah. Kenapa? Karena man'utnya sudah jadi ma'rifah. Ya, kenapa? Sebab ma'rifahnya gulamun diidhofahkan kepada isim nakirah, itu alam. Diidhofahkan pada isim mubham. Ja'a gulamu hadar rajul. Ya, telah datang budak pria ini. Al-Karimu. Nah, misalkan si budaknya Karim. Kok budak Karim sih? Al-Mujtahid. Yang sungguh-sungguh. Wal ismu alladhi alif walam ja'a al-gulam. Ya udah. Atau diidhofahkan kepada alif dan lam. Isim yang memiliki alif dan lam. Ja'a gulamu ar-rajuli. Nah. Gulamu ar-rajuli. Baik, maka jadi ma'rifah. Ayat tafadhal. Sudah bisa dipahami sini? Sudah? Ini di matan al-Jurmiyah sudah kan? Pernah kan? Kita baca syarahnya di sini sekarang. Ya. Asyarhu. Ah, baca sini. Topik-topik sodik dibaca. Fadal sodik. Faqala syarih rahimahullahu ta'ala asyarhu lamma dhakara al-musannifu anna an-na'ta yatba'ul man'uta fi ta'rifihi wa tankirihi wa lam yatakallam fima sabaqa 'ala at-ta'rifi wa at-tankiri ihtaja ila bayanin nakirati wal ma'rifati litatimmal fa'idatu. Naam. Ah, perhatikan ya. Kata Syekh di sini, lama zakara musannif ketika Ibnu Ajurrom menyebutkan penjelasan bahwa na'at dia mengikuti man'ut dalam ma'rifah dan nakirahnya. Namun beliau lam yatakalam fi masabak ada ta'rif wa tankir. Beliau tidak menjelaskan, tidak berbicara sebelumnya pada masalah ma'rifah dan nakirah. Kan beliau hanya menyebutkan contoh-contoh dari na'at yang apa? Yang marfu, mansub, ya, khafat gitu kan. Tabi lil man'ut fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifi wa tankirihi. Beliau seakan-akan cuma udah cukup itu aja. Qama Zaidun al-Aqilu ra'aitu Zaidan al-Aqila. Ini kan ma'rifah semua nih, maratu bi Zaidin al-Aqili. Yang nakirahnya mana? Beliau enggak kasih contoh gitu. Nah, harusnya beliau juga kasih contoh kan? Qama rajulun aqilun gitu kan. Ya raaitu rajulan aqilan maratu bi rajulin aqilin. Nah. Baik. Walam yatakalam fi ma sabaq ala ta'rif wa tankir. Ihtaja ila bayanin, maka ini membutuhkan kepada penjelasan. Penjelasan nakirah wal ma'rifah litatimmal faedah. Ya. Supaya faedahnya itu sempurna. Ya. Fannakirah, fadal, baca lagi. Fannakiratu ismun yad. Jangan fannakiratu. Fannakiratu. Fannakiratu ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyanin. Mislu isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang ghairu muayyan, yang belum ditentukan. Terus. Mislu rajulin wa mra'atin wa madinatin. Ini contohnya ya. Nakirah belum ditentukan. Antum misalkan mengatakan begini, ja'a rajulun. Rajul yang mana? Enggak tahu. Ra'aitu rajulan. Rajulan yang mana? Ya, umum aja. Umum aja, ghairu muayyanin. Terus wal ma'rifatu ismun yadullu ala syai'in muayyanin. Nah, beda kalau ma'rifah, dia isim yang menunjukkan pada suatu yang telah ditentukan. Terus mislu Zaidin wa Aisyata wa Makkata. Ini kalau dia dari alam ya. Zaidin. Nah, jaa Zaidun, jelas itu. Sudah ditentukan. Jaa Faza, Faza yang mana lagi? Yang inilah. Yang semalam cekik kita, cekikikan paginya tepar. Nah. Semalam ketawa-tawa, ho ho ho. Paginya tepar dia. Ya Faza ya. Sakit apa Faza? Hah? Pusing, banyakan ketawa kali. Nanti saya bantu pijit. Ya, pakai ulekan. Biar kayak rawit. Nah. Kayak mana lagi tadi? Wal ma'rifatu sittatu aqsamin. Nah. Ad-dhamiru wal 'alamu wasmul isyarati wal ismul mausulu wal mu'arrafu bi'al wal mudafu ila ma'rifatin. Baik. Nah, kemudian ma'rifah itu ada 6. Domir, alam, isim isyarah, isim mausul, yang mu'arraf yang dikasih al, wal mudaf ila ma'rifatin. Dan yang isim nakirah yang diidhofahkan kepada nakirah. Lihat itu di footnote. Lihat di footnote ada ya keterangannya ya. Waqad addaha al-musannifu, lihat di situ. Khamsatan wala allahu adkhala al-mausula tahta al-ismil mubham waqtafa bitamsili bil ismil isyarati. Di situ apa namanya muallif apa namanya Ibnu Jurum dia beliau hanya addaha al-musannifu khamsatan. Ya. Apa namanya? Hanya menghitung membilang dari ma'rifah hanya 5 padahal 6 aslinya. Wala alahu bisa jadi ada khala al-mausulat al-mausula beliau bisa jadi memasukkan isim mausul tahtal isimil mubham ke dalam cakupan isim mubham. Waqtafa. Dan beliau sudah mencukupkan bitamsil bil ismil isyarah dengan contoh dari isim isyarah. Ya. Baik, terus lagi fadhamir. Fadhamiru ismun muayyinul musamma. Muayyinun, nah, muayyinul musamma. Biwasitati at-takallumi awil khitabi awil ghaibati. Ah. Baik, perhatikan. Ya. Isim isyarah. Domir ya. Domir. Domir itu ismun muayyinun. Ya, domir itu ada isim yang menentukan. Menentukan apa? Al-musamma. Menentukan yang dinamakan. Biwasitah takallum dengan wasitah perantara apakah takallum? Apakah di orang pertama awil khitab, orang kedua awil ghaibah? Atau orang ketiga? Jadi domir ini isim yang menetapkan seorang yang dinamai dengan perantara media orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Contoh ana, orang pertama. Anta, orang kedua. Huwa, orang ketiga. Terus, berarti ini ma'rifah semua. Ya, ma'rifah semua. Pokoknya semua domir itu ma'rifah. Terus lanjut. Takulu ana hadirun. Maka boleh ana hadirun, ana jadi mubtada. Karena diantara syarat mubtada dia mesti ma'rifah. Terus fayadullu ad-dhamiru ana ala dhatil mutakallimi al-muayyani biwasitati takallumi. Maka ya dhamir ana di kalimat ana hadirun itu dia menunjukkan kepada zat mutakallim, zat orang yang berbicara. Yang ditentukan dengan perantara media takallum, orang pertama yang berbicara. Terus wal 'alamu ismun muayyinul musamma bila wasitatin. Sedangkan alam adalah isim yang menentukan yang dinamakan tanpa ada perantara. Terus mithlu Zaidin wa Makkata wa Abi Bakrin wal Faruqi. Fal 'alamu ini jelas ya, contoh Zaidun, Makkah, Abi Bakar, Al Faruq. Zaidun alam, Makkah nama orang, Abu Bakar kunyah, Al Faruq laqab. Berarti ini semua adalah alam. Laqab julukan alam. Kunyah Abu Bakar Ummu Kulsum alam. Ya. Kemudian Makkah, Makkah, Madinah, Al-Madinah. Itu Ar-Riyad, Al-Baghdad, itu semua adalah alam. Ya, Zaidun alam. Terus fal'alamu yadullu ala dhatin muayyanatin biduni wasitatin ay biduni qarinatin kharijatin an lafdhihi. Nah, sedangkan ya, alam dia adalah menunjukkan pada sebuah zat, ya, sebuah zat yang muayyanah, yang tertentu tanpa ada wasitah perantara. Maksudnya tanpa ada qarinah indikasi. Kharijatin an lafdhihi, yang di luar dari lafadznya. Tapi cukup sampai sini dulu ya. Nanti insyaallah kita lanjut. Masih di Ma'rifah Nakirah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Syadallah ila lantas.